cintaku. Dalamnya lalu biru, lebih dalam lagi kasihku. Tingginya langit biru, lebih tinggi cintaku. Jangan pernah kau ragu kesetiaanku. Cinta.